بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وينقسم الناس ثلاثة أقسام dan manusia di yaumul kiamah nanti terbagi menjadi tiga kelompok, tiga bagian. Qismun mustahiqun litsawabil mahdi salimuna minal iqabi wahumus sabikuna wa ashabul yamin الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وتابوا مما جنوه من المخالفات. Kelompok yang pertama, mereka orang-orang yang berhak untuk mendapatkan balasan kebaikan yang murni. Mereka orang-orang yang selamat dari iqab, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti. Wa humus sabiquna wa ashabul yamin. Mereka itulah as-sabiqun, atau dengan istilah yang lain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya, al-muqarrabun. Wa ashabul yamin, dan ashabul yamin ini mereka orang-orang yang menerima catatan amalan mereka dengan tangan kanan mereka, termasuk di dalamnya yakni as-sabiqun min babi aula, karena kedudukan mereka lebih tinggi. Ashabul yamin disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dengan sebutan yang lain yakni al-muqtasid atau al-muqtasidun. Di mana mereka adalah orang-orang yakni al-muqtasidun atau ashabul yamin, diterangkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, orang-orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban, wa tarakul muharramat, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, wa tabu mimma janauhu minal mukhalafat, dan mereka orang-orang yang taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyelisihan-penyelisihan yang telah mereka perbuat. Adapun as-sabiqun atau al-muqarrabun, mereka lebih daripada itu karena tidak sebatas melaksanakan perkara-perkara yang hukumnya wajib, namun mereka berlomba-lomba di dalam memperbanyak amalan mustahabbat, amalan-amalan yang disunnahkan. Demikian pula mereka tidak hanya meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, bahkan mereka meninggalkan perkara-perkara yang makruhat, hukumnya makruh, bahkan pada sebagian perkara mubahat, pada sebagian perkara yang hukum asalnya boleh, namun mereka meninggalkannya dari sebagian perkara tersebut demi untuk meraih perkara yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini al-muqarrabun atau as-sabiqun. Ini golongan yang pertama, ya, orang-orang yang betul-betul meraih keselamatan pada yaumul qiyamah. Kata beliau selanjutnya, wa qismun mustahiqun lil iqabi al-mahdi. Kelompok yang kedua, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hukuman yang murni. Artinya murni hukuman yang akan mereka dapatkan pada yaumul qiyamah. Wal mukhalladuna fi nari jahannam, dan yang akan dikekalkan, ditempatkan di dalam neraka jahannam. An-nar dinamakan jahannam, diterangkan oleh para ulama dikarenakan gelapnya dan dalamnya neraka. Wahum jami'u man lam yu'min birrusuli al-iman as-sahiha. Di mana mereka orang-orang yang akan dapatkan hukuman pada yaumul qiyamah, hukuman yang murni, tidak ada keselamatan untuk mereka, adalah siapa saja yang tidak beriman kepada para rasul yang Allah utus, al-iman as-sahiha, dengan keimanan yang sahih, keimanan yang sah. Min musyrikin wa mustakbirin, baik dari kalangan musyrik, yakni orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan kepadanya. Mereka mau beribadah kepada Allah, namun di saat yang lain mau pula untuk beribadah kepada selainnya, sehingga tidak ada manfaat dari peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala karena dihancurkan dan digugurkan dengan kesyirikan mereka. Wa mustakbirin, demikian juga al-mustakbir, yakni yang menyombongkan diri dari beriman kepada para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Wa jahidin wa munafiqin, demikian juga seorang yang menentang untuk beriman kepada rasul, demikian juga munafik, yakni yang menampakkan secara lahiriah berislam namun menyembunyikan kekufuran, sama sekali dalam hatinya tidak ada keimanan kepada rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, walaupun secara lisannya ya mereka orang-orang munafikun menyatakan keimanan, namun yang demikian sekali lagi tidak memberikan manfaat bagi mereka di yaumul qiyamah kelak di dunia dengan apa yang mereka tampakkan dari keislaman, yang memberikan manfaat terkait dengan keselamatan darah dan harta mereka, namun dikarenakan kekufuran yang ada pada batin mereka di yaumul qiyamah tidak ada harapan kebaikan dan keselamatan untuk mereka. Kemudian wa yahudiyyin wa nasraniyyin wa majus wa majusi, demikian pula masuk dalam cakupan golongan yang kedua yang akan mendapatkan hukuman di yaumul qiyamah dan kekal di dalam neraka adalah orang yang beragama Yahudi, demikian juga yang menganut agama Nasrani atau di negeri kita dikenal dengan Kristen ataupun Katolik, demikian juga Majusi, para penyembah api. Ini juga menunjukkan bahwa Yahudi atau agama Yahudi, demikian juga agama Nasrani, ya, bukan termasuk agama samawi, bukan dari agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, meskipun mereka Yahudiyun Nasrani yang menyandarkan diri kepada para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus, meskipun mereka mengaku beriman dengan Taurat dan Injil, namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan ya agama Yahudi, demikian juga agama Nasrani. Jadi mereka adalah orang-orang kufar dan mukhalladun finnar. Kemudian wa jami'i man hakamat 'alaihi an-nususus sahihatu bil khuruj minal Islam. Demikian pula siapa saja dari seluruh yang nas-nas yang sahih, yang dari Alkitab maupun As-Sunnah, telah menghukuminya, ya, keluar dari Islam. Jadi siapa saja yang terjatuh dalam pembatal dari pembatal-pembatal keislaman dan telah tegak yang di hadapannya hujjah, maka orang-orang tersebut masuk ke dalam golongan murtadin, orang-orang murtad yang gugur seluruh amalan kebaikan mereka sebelumnya, yakni sebelum murtad, dan dengan kemurtadannya menjadikan mereka kekal di dalam neraka waliyadzu billah. Ini golongan yang kedua. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qismun tsalitsun, dan golongan yang ketiga, zalimuna li anfusihim mukhallitun. Ini golongan orang-orang yang telah menzalimi diri-diri mereka, ini dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Mukhallitun, di mana mereka mencampur baurkan, yakni antara amalan kebaikan yang mereka lakukan dengan keimanan yang ada pada hati mereka dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan karena mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Ini golongan yang ketiga. Jadi sebagian perkara yang wajib mereka tinggalkan, sebagian perkara yang haram mereka lakukan. Ini orang-orang yang disifati dengan zalimuna li anfusihim. Fahaulai, maka golongan yang ketiga ini, man rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi dakhalal jannata wa lam yadkhulin nar. Untuk golongan yang ketiga, orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka, yang mencampurkan antara amalan kebaikan dengan amalan kejelekan, maka siapa yang amalan-amalan kebaikannya lebih unggul dibandingkan perbuatan-perbuatan jeleknya, daripada timbangan amalannya, kebaikannya lebih berat dibandingkan kejelekannya, dakhala al-jannata wa lam yadkhulin nar, maka dia masuk ke dalam jannah dan sama sekali tidak masuk ke dalam neraka. Kemudian wa man istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu, adapun yang berimbang antara kebaikan-kebaikannya dengan kejelekan-kejelekannya, fahum ahlul a'raf, maka mereka itu dikenal dengan ahlul a'raf atau ashabul a'raf, orang-orang yang ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di al-a'raf. Kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa huwa maudi'un 'alin mushrifun 'alal jannati wan nar yuqimuna fihi ma syaa Allah ta'ala thumma yatadarakuhum al maula bi rahmatihi fayudkhiluhum al jannah. Mereka itu adalah ahlul a'raf, ya, yakni orang-orang yang menempati al-a'raf, yakni sebuah tempat yang alin, musyrifin, sebuah tempat yang tinggi, alal jannati wan nar, ya, yang berada antara al-jannah dan an-nar. Ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala beritakan dalam surat al-a'raf, ya, di dalam ayat yang ke-46 Allah berfirman, wa bainahuma hijab. Jadi antara keduanya, di antara al-jannah wan-nar, ada hijab, yakni penghalang yang besar. Allah nyatakan wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum, dan di atas al-a'raf itu di sana ada orang-orang yang mereka mengetahui, mengenal kullan bisimahum, masing-masingnya dari orang-orang yang menghuni al-jannah dan orang-orang yang menghuni neraka, bisimahum, dengan sifat atau alamat yang ada pada masing-masingnya, yakni ashabul jannah dengan putihnya wajah-wajah mereka, sebaliknya ashabul nar dengan hitamnya wajah-wajah mereka. Ini dikenali oleh ashabul a'raf ini. Jadi mereka tinggal di a'raf, yakni tempat yang tinggi antara al-jannah wal nar. Yukimuna fihi ma syaa Allah taala, di mana mereka menempati al-a'raf ini ya, sesuai dengan yakni kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk mereka menempatinya. Tsumma yatadarakuhum al-maula bi rahmatih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala al-maula yang Maha Pengasih, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala menyayangi mereka, orang-orang yang berimbang antara amalan kebaikan dengan kejelekannya, sehingga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah masukkan mereka ke dalam jannahnya. Jadi ini keadaan ashabul a'raf, orang-orang yang berimbang antara amalan kebaikan dengan kejelekannya, ya, yang keadaan mereka yakni dengan impasnya antara kebaikan dan kejelekan, ya, menjadikan mereka tertahan ya untuk bisa masuk ke dalam jannah, karena tidak ada faktor kebaikan yang menjadi sebab untuk masuk ke dalam jannah. Demikian pula tidak dimasukkan ke dalam neraka, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumi seorang hamba pun kecuali dengan dosanya, sementara ashabul a'raf kebaikan dan kejelekannya berimbang. Namun rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-khalq kataba fi kitabin fa huwa 'indahu fawqal 'arsy. Inna rahmati taglibu ghadabi." Bahasanya Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menciptakan makhluknya, Allah Subhanahu wa taala menulis dalam sebuah kitab yang ada di sisinya di atas 'arsy. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna rahmati taglibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku. Ingat, termasuk dari bentuk rahmat Allah sesuai dengan yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala memasukkan ashabul a'raf ke dalam al-jannah. Ya, bersamaan tidak ada yakni amalan kebaikan yang ada pada mereka yang mengungguli amalan kejelekannya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan kemurkaannya sehingga Allah memasukkan mereka ke dalam jannah. Dari sini menunjukkan bahwa al-a'raf tempatnya yakni yang mereka tempati sifatnya adalah tempat sementara. Adapun tempat kembali yang hakiki bagi manusia, demikian juga bangsa jin pada yaumul qiyamah, tempat yang abadi adalah al-jannah dan an-nar. Kata beliau selanjutnya, wa man rajahat sayyi'atuhu 'ala hasanatihi fala budda min dukhulihi an-nar biqadri dhunubihi. Dan adapun yang amalan-amalan kejelekannya mengalahkan amalan-amalan kebaikannya, maka sebuah kemestian untuk dia masuk ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Thumma ba'da dzalika yadkhulu al-jannata. Kemudian setelah itu, yakni setelah dihukum oleh Allah, dibersihkan dengan nerakanya dari dosa-dosanya, maka dia pun masuk ke dalam jannah. Illa kecuali antahsula lahu syafa'atun, ini terjadi untuknya syafa'at. Jadi pada asalnya ketika tidak ada syafa'at atau faktor yang lain, maka seorang yang amalan kejelekannya mengalahkan amalan kebaikannya, menjadi kemestian untuk dia masuk ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Kecuali seseorang yang terjadi padanya syafaat. Jadi adanya syafaat yang bisa menjadi keselamatan bagi hamba tadi. Fa inna syafa'ata li ahli dzunubi wal ma'asi tsabitatun. Karena sungguhnya syafaat untuk mereka para pelaku dosa dan kemaksiatan adalah perkara yang telah tetap, yang berdasarkan dalil Alkitab dan As-Sunnah, termasuk dari jenis syafaat. Ya, jenis syafaat ini adalah syafaat untuk mereka yang amalan-amalan kejelekannya lebih ya dibandingkan amalan kebaikannya dan berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Dan ini syafaat yang diingkari oleh Al-Mu'tazilah dan Al-Khawarij. Kata Syekh, yashfa'u Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yashfa'u al-anbiya wa yashfa'u khawasul mu'minin. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat, demikian pula para nabi, demikian pula orang-orang khusus dari kalangan kaum mukminin seperti para syuhada. Mereka akan memberikan syafaat fi man istahaqqa an-nar, untuk orang-orang yang berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka dikarenakan kejelekan yang lebih unggul dibandingkan kebaikan mereka. An la yadkhulaha, untuk dia tidak memasuki neraka ya dengan syafaat para pemberi syafaat ini. Jadi antara jenis syafaat adalah syafaat untuk orang yang berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka dikarenakan dosa-dosanya lebih banyak dibandingkan kebaikannya, untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka sehingga selamat sama sekali dari hukuman neraka. Kemudian wa fi man dakhalaha, demikian pula untuk seseorang yang masuk ke dalam neraka, wa a'maluhu taqtadi ziyadata ala tilkal muddah, dan amalan-amalannya yakni perbuatan-perbuatan dosa yang dia miliki berkonsekuensi menuntut adanya ziyadah tambahan ala tilkal muddah ya atas waktu untuk dia masuk ke dalam neraka tersebut, an yakhruja minha, untuk dia keluar dari neraka. Wa yukhrijullahu minan nari aqwaman birahmatih. Jadi antara jenis syafaat ada syafaat untuk mereka yang masuk ke dalam neraka untuk dikeluarkan darinya. Dan demikian pula ketika para pemberi syafaat mereka sudah memberikan syafaat-syafaat mereka untuk ahlul kabair ini yang masuk ke dalam neraka untuk dikeluarkan darinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari neraka aqwaman birahmatih, ya sekian kelompok manusia yang tentunya memiliki keimanan untuk Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari nerakanya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa keimanan walaupun sekecil apapun yang ada pada kalbu seorang manusia, ini akan menjadi keselamatan dari kekekalan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan Ashabul Kabair, yakni orang-orang yang mereka membawa dosa-dosa besar dalam keadaan belum bertaubat dari dosa-dosa tersebut, ya, ketika di Yaumul Qiyamah. Wallahu ta'ala alam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.